Sinat punya cerita dengan judul Teror Hantu di Toko. Hidup bagaikan roda berputar, terkadang di bawah dan sebaliknya di atas. Hidup hanyalah sekedar mampir makan dan minum. Dan dari sinilah latar belakang kisah nyata ini dimulai. Inilah cerita nyata dari Genaldi. Walau kisah ini sudah hampir 23 tahun lamanya, tapi di benakku masih tergambar begitu jelas walau sudah sekian lama. Tentu ini adalah pengalaman hidupku yang tidak pernah terlupakan, walau sudah hampir seperempat abad lamanya. Awalnya hidup keluarga kami cukup bahagia, meski tanpa didampingi kekayaan yang berlimpah. Tapi pada tahun 1988, ayahku meninggal dunia. Tentulah kepiluan ini cukup terpukul oleh keluargaku. Setelah 2 tahun berlalu, ekonomi keluargaku semakin terpuruk dalam ambang serba kekurangan. Maklum, karena mata pencarian dilakoni oleh ayahku yang satu-satunya menjadi tulang punggung hidup kami. Melihat kondisi seperti ini, aku bertekad aku bersumpah di depan batu nisan ayahku bahwa apa yang ayah lakoni selama ini aku juga mampu menjalani. Saat itu aku baru duduk di bangku SMP. Bayangkan dengan seumuranku ini, yaitu 16 tahun yang hidup penuh dengan cita-cita, dan cita-citaku pula telah sirna ditelan oleh kemiskinan. Harapan serta impian yang selama ini ingin kugapai kini sudah tiada. Tidak terasa air mataku telah membasahi pipiku di depan batu nisan ayahku. Namun itu tidak mungkin membuatku putus asa, karena aku tahu bukan saatnya untuk merenungkan impian. Sedangkan ekonomi keluarga sudah begitu sukar. Ini adalah kisah nyata itu. Pada tahun 1990 April 16, hari Jumat yang masih begitu jernih di ingatanku, aku berangkat ke kota cari kerja dengan membawa koper yang berisikan beberapa baju kusam dengan berbekal uang Rp8.000. Tentulah sangat sukar mendapatkan kerja dengan status yang berpenampilan sebagai anak desa. Tapi ternyata Tuhan tidak menyia-nyiakan niat hambanya kalau ingin bekerja keras. Setelah beberapa hari cari kerja kesana kesini, aku mendapatkan sebuah pekerjaan di pertokoan beras dari warga keturunan Tionghoa. Begitu pula dengan aku, warga Tionghoa. Kita panggil saja namanya Ahok sebagai nama samaran. Ahok orangnya cukup ramah. Karena begitu tahu aku sebagai anak perantau, dia pun bersedia memberikan sebuah kamar untuk aku berteduh. Dan kebetulan kamar itu berada di toko. Mungkin maksudnya bisa sambil menjaga toko, sedangkan rumah tinggalnya ada di sebelah. Setelah hampir 2 tahun lamanya aku bekerja di sana, memang ada kejadian-kejadian aneh. Seperti suara orang batuk dan suara orang bernyanyi. Tapi aku tidak gentar dengan kejadian itu, karena gaji aku cukup lumayan dari penilaianku sebagai status anak desa. Apalagi anak Ahok yang seumuran denganku begitu cantik dan menjadi satu-satunya anak tunggal dia, tentulah bisa membuat aku betah untuk bekerja. Walaupun tidak mungkin dijadikan pacaran, tapi setidaknya bisa menghibur. Saya panggil Ernie namanya. Ernie cukup terpesona memang. Senyumnya sangat menawan bagaikan bidadari. Ernie juga sangat ramah serta sangat akrab dengan kami sebagai pekerja ayahnya. Di matanya kami semua dianggap keluarganya sendiri. Alasan itulah yang membuat kami bertahan. Pada suatu malam kira-kira jam 11 malam, aku dikejutkan oleh suara ketawa cekikikan yang begitu menyayat hati. Mengerikan kalau membayangkan suara itu. Dengan perasaan was-was, aku memberanikan diri untuk melihat sosok yang mengeluarkan suara itu. Setelah aku telusuri asal suara yang menurut pendengaranku ada di belakang, ternyata ada seseorang berpenampilan cukup aneh yang membelakangiku dan sesekali mengeluarkan suara cekikikan. Kalau sosok itu pasti bukan manusia, karena yang tinggal di toko itu hanya aku seorang. Dengan langkah seribu aku lari ke kamar untuk menghindar sosok itu. Tapi ternyata sosok itu sudah ada di dalam kamarku. Penampilan sosok itu begitu mengerikan, sampai-sampai aku pingsan seketika itu. Setelah pagi Ahok datang membuka tokonya, Ahok menjumpai aku tergeletak di lantai, tentu membuatnya sangat ketakutan. Dengan cepat Ahok terus memanggil aku dan seketika itu pun aku sadar. Setelah aku jelaskan apa yang terjadi semalam, sontak saja Ahok ikut kaget. Saat itu Ahok pun mulai bercerita kalau 4 tahun yang lalu, karyawannya sempat melihat pemandangan yang sama seperti aku lihat semalam. Dan juga sering mendengar ada yang bernyanyi atau orang yang lagi batuk pada waktu tengah malam. Aku juga jelaskan kalau soal orang batuk atau orang nyanyi sudah sering aku dengar. Tentunya membuat Ahok sangat terkejut atas penuturan aku. Pagi itu niat buka toko pun diurungkan Ahok. Dan Ahok langsung suruh aku ke rumahnya. Dia menyuruh aku pulang dulu saja, besok ke kampungnya. Memang saat itu Imlek tinggal 3 hari lagi. Niat baik Ahok tentunya membuat aku cukup senang. Setelah berpamitan, keesokan harinya dengan Ahok dan istrinya serta Erni aku pun pulang. Setelah merayakan Imlek bersama keluargaku di kampung dalam waktu 2 minggu, aku pun berangkat lagi ke tempat Ahok untuk melanjutkan kerjaku. Tapi ternyata semua musibah telah melanda keluarganya. Aku mendapati bahwa sekeluarganya telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan di daerah Medan. Mobilnya bertabrakan dengan bis yang menuju Jakarta. Mendapatkan kabar seperti itu tentunya air mataku telah membanjiri di pipiku. Ahok dan istrinya serta Erni yang begitu cantik kini sudah tiada. Yang tinggal hanyalah kenangan. Ternyata pamitan aku waktu itu menjadikan akhir dari perjumpaanku. Sampai saat ini aku masih mengenang kebaikan Ahok, istri dan putrinya. Sampai-sampai aku meneteskan air mata saat menceritakan hal ini. Semoga dengan ringkasan ceritaku ini, kita bisa ambil hikmah dari apa yang aku alami. Inilah sepenggal cerita Kennedy untuk Cimatres dimanapun berada. Tentunya bersama tim Cimatres.